Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada muqaddimah yang ketiga dari kitab ini. Berkata rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya. Ini sudah kita lewati ya, penyebutan makna i'lam, ketahuilah. Ini adalah ucapan yang biasa digunakan apabila hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali, butuh perhatian. Makanya dikatakan para ulama, i'lam itu maknanya ta'allam wafham watayakkan, pelajarilah dan pahamilah serta yakinilah. Itu makna i'lam. Pelajari dengan baik, pahami dan yakini. Jadi ini benar-benar perlu mendapat perhatian kita, karena apa yang akan disampaikan oleh Syekh adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kemudian sebagaimana kebiasaan beliau mendoakan para penuntut ilmu, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepadamu. Ini adalah doa seorang alim, doa seorang yang saleh. Semoga insyaallah ta'ala kita mendapatkan bagian dari pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap doa tersebut. Jazakallah khair. Dan ada faedah yang perlu untuk selalu kita ingatkan, bahwasannya ilmu ini dibangun di atas rahmat dan kelembutan terhadap para penuntut ilmu itu sendiri. Ini faedah yang disebutkan para ulama dari ucapan Syekh di dalam kitab ini. Syekh memulai risalahnya dengan doa. Maka di situ terkandung peringatan bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Demikian pula kelembutan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Iya. Walaupun di dalam syariat juga terkadang kita diperintahkan untuk tegas atau keras, tetapi itu pada tempatnya dan itu bukan hukum asalnya. Hukum asalnya adalah kelembutan dan kasih sayang yang harus ditonjolkan, dan tidak menafikan terkadang dibutuhkan suatu ketegasan atau suatu ucapan yang keras, namun itu pada tempatnya. Iya. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Annal hanifiyyata millata Ibrahim." Bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim. Ana lihat pada enggak punya bukunya ya. Iya. Ini bagus kalau antum datang taklim, persiapan buku yang dipelajari akan lebih bermanfaat, lebih dapat dipahami apa yang kita pelajari. Karena menuntut ilmu itu bukan sekedar untuk kita saja, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengingatkan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat fihi niyyah. Ilmu itu adalah suatu amalan, yakni menuntut ilmu adalah amalan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun bagi orang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu. Beliau ditanya, "Kaifa tasihhu an-niyyah ya Abu Abdullah?" Bagaimana benarnya niat dalam menuntut ilmu wahai Abu Abdullah? Qala, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya dan juga dari orang lain. Iya. Maka kalau talibul ilmi itu punya kesiapan dalam menuntut ilmu, ada buku panduannya yang dia pegang, demikian pula dia mencatat faidah-faidah, dia akan lebih dapat merealisasikan tujuan menuntut ilmu, yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan juga kelak dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Iya. Ini penting. Menuntut ilmu itu engkau berikan seluruh potensimu, sebagaimana dikatakan para ulama, kalau engkau memberikan seluruh potensimu untuk menuntut ilmu, dia hanya akan memberikan sebagiannya saja. Ya, mobil siapa itu? Yang di luar. Kata para ulama, menuntut ilmu itu, kalau engkau kerahkan seluruh potensimu, dia hanya akan memberikan kepadamu sebagian saja. Padahal kita sudah kerahkan seluruh potensi, tetapi kita enggak akan bisa meraih ilmu itu seluruhnya. Apalagi kalau kita tidak mengerahkan seluruh potensi kita. Iya. Jadi demikian yang dituntut dalam menuntut ilmu. Baik. Beliau berkata bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim alaihi salam. Al-hanifiyah dari kata al-hanif, seorang yang hanif, adalah sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya apa? Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'an kulli ma siwa. Seorang yang selalu mempersembahkan ibadahnya kepada Allah serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah, dari semua sesembahan selain Allah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-hanif itu maknanya al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'rid 'an kulli ma siwa. Nah, di sini Syekh rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita hakikat agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pertanyaannya, apa pentingnya kita membahas agama Ibrahim alaihi salam? Minimal ada dua perkara. Yang pertama adalah karena kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti agama Ibrahim. Itu perintah yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, seperti dalam surat An-Nahl ayat ke-123. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim. Dia adalah seorang yang hanif. Wama kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan nabi kita yang mulia untuk meneladani beliau, untuk mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti millah beliau. Maka kalau begitu kita harus tahu seperti apa millah beliau. Iya. Dari sini kita dapat satu pelajaran yang sangat besar di dalam mengokohkan keimanan kita. Apa itu? Bahwasannya para nabi dan rasul yang sudah berlalu, bahkan ada yang berlalu sudah ribuan, mungkin juga jutaan tahun, kita enggak tahu sepanjang sejarah umat manusia. Iya. Sampai nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini akidah kita satu. Keimanan kita satu, enggak berubah. Apa yang diyakini oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, itu juga yang kita yakini hari ini. Dan ini subhanallah, kalau kita pahami dengan baik, tentunya akan mengokohkan keimanan kita. Inilah iman yang benar. Sama dengan yang diimani oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang sudah lewat berabad-abad lalu. Sampai hari ini sama. Belum ada perubahan sama sekali. Yang diyakini oleh seluruh para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga yang kita imani. Ini keistimewaan agama Islam yang mulia ini. Ini yang pertama. Karena kita diperintahkan mengikuti millah Ibrahim, kalau begitu kita harus paham apa makna millah Ibrahim secara hakiki. Iya. Ada website terkenal namanya Millah Ibrahim, tapi isinya pemahaman khawarij. Tauhidnya bukan seperti tauhid para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, tetapi tauhidnya khawarij. Ya, mengkafirkan kaum muslimin, menentang pemerintah dan seterusnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau yang pertama berhubungan dengan pengokohan tauhid, yang kedua adalah bantahan terhadap syubhat. Ini pentingnya kita memahami agama Ibrahim alaihissalam. Yang pertama berhubungan dengan pengokohan tauhid, penguatan keimanan terhadap tauhid. Yang kedua adalah bantahan terhadap syubhat, yaitu menyingkap kepalsuan dan kesamaran hal-hal yang bisa merusak keimanan kita terhadap tauhid, yaitu syubhatnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan pengikut-pengikut mereka, walaupun dia mengaku muslim, seperti mereka yang menamakan diri jaringan Islam liberal. Iya. Apa syubhat mereka? Mereka bilang Ibrahim itu Yahudi. Itu kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu Nasrani, bukan Yahudi, bukan Muslim. Iya. Tapi kata orang-orang jin lebih parah lagi. Ibrahim itu Yahudi, Nasrani, dan Muslim sekaligus. karena semua agama bagi mereka sama. Ya. Ini syubhat mereka, sehingga mereka memunculkan istilah apa? Agama Ibrahimiyah kata mereka, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Enggak perlu dibeda-bedakan karena berasal dari nabi yang sama. Benarkah demikian? Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Kata Allah, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi beliau adalah seorang Muslim, seorang yang hanif lagi Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan seorang Muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya apa? Walaupun pada akarnya Yahudi dan Nasrani dari ajaran para nabi dan rasul, tapi sekarang sudah enggak lagi. Sudah mereka rubah-rubah karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan Ibrahim bukan orang musyrik. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia tidak termasuk kaum musyrikin. Kalau begitu dia itu siapa? Seorang yang hanif lagi Muslim. Jadi bantahan terhadap syubhat mereka. Maka kita harus paham dengan benar apa hakikat agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yeah. Beliau berkata, "Annal hanifiyata millata Ibrahim," bahwasannya al-hanifiyah agama Ibrahim itu adalah "an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya baginya. Ad-din, agama, maksudnya di situ adalah ibadah. Iya. Inilah hakikat agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Inilah agama seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, yang Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut," yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang agama Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26. "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi." Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ibrahim menegaskan agamanya kepada bapaknya dan kaumnya untuk berdakwah kepada mereka. "Innani bara'u mimma ta'budun." Kata Ibrahim, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin." Kecuali yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepada aku. Maka inilah agama Nabi Ibrahim. Apa yang beliau katakan? "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah." Ini makna kalimat la ilaha, mengingkari semua bentuk penyembahan kepada selain Allah, menyalahkan, membatilkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. "Illalladzi fatarani," kecuali yang menciptakan aku. Ini satu-satunya yang beliau sembah, menetapkan, mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Inilah makna engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dengan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim alaihi salam bersabar di atas tauhid ini. Walaupun banyak rintangan yang beliau hadapi. Subhanallah, kita sering mendengarkan kisah Nabiullah Ibrahim. Beliau ditentang oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh bapaknya sendiri. Dan beliau dihukum oleh raja di masa tersebut dengan suatu hukuman yang berat, yaitu dibuat api yang besar dan beliau dilemparkan ke dalam api tersebut. Luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkannya, mendakwahkannya. Artinya apa? Ini peringatan bagi kita, suatu kemestian yang akan kita hadapi. Kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepadanya, maka kita akan menghadapi berbagai macam rintangan, kesulitan-kesulitan yang akan selalu menghadang setiap langkah kita. Dan semakin kuat kita berpegang teguh dengannya, semakin kokoh kita memperjuangkannya, semakin dahsyat pula tantangan-tantangan tersebut. Iya. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan hasilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengantarkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada satu derajat yang tinggi, yaitu kepemimpinan di dalam agama. Sebagaimana firman Allah, "Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang selalu taat kepada Allah, hanif, selalu berpaling dari kesyirikan, dan ia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Perhatikan ayat ini, Allah mengatakan Ibrahim adalah umat, padahal beliau hanya satu, seorang diri. Umat itu kan maknanya banyak orang. Bahkan kata Ibnu Abbas, Allah mengatakan beliau adalah umat, padahal di awal dakwah Ibrahim tidak ada yang beriman di muka bumi kecuali beliau, kecuali satu orang. Dan dia tidak peduli seluruh manusia kafir kepada Allah, dia tidak ikut kafir kepada Allah. Dia tidak peduli seluruh manusia menentangnya. Di awal beliau memulai dakwahnya tidak ada yang beriman. Ini kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Tidak ada seorang pun yang beriman di muka bumi kecuali beliau, seorang diri. Itu di awal-awal beliau mendakwahkan tauhid. Iya. Tapi Allah mengatakan beliau adalah umat. Umat di sini maknanya apa? Imam. Beliau adalah seorang imam. Dengan apa beliau meraih derajat tersebut? Jawabannya adalah dengan dua hal: kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana firman Allah, "Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang yang menjadi pemimpin, yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi, mereka diangkat menjadi pemimpin dikarenakan mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kalau begitu, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran dan keyakinan. Iya. butuh kesabaran dan keyakinan. Dan dua hal ini sangat penting untuk menghadapi dua penyakit yang dapat menghancurkan tauhid seseorang ataupun melemahkannya, yaitu apa? Asy-syahawat wasy-syubuhat. Syahwat dihadapi dengan kesabaran dan syubuhat dihadapi dengan keyakinan. Dan untuk bisa mencapainya, seseorang memerlukan ilmu yang dapat menguatkannya. Bagaimana supaya dia bisa bersabar? Bagaimana supaya dia bisa yakin? Maka dia butuh ilmu. Inilah pentingnya ilmu di dalam kehidupan seorang hamba. Baik. Qala wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Dan inilah yang Allah perintahkan terhadap seluruh manusia, yaitu mentauhidkan Allah. Wa khalaqahum laha. Dan Allah menciptakan mereka karena itu. Karena tauhid. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Kata Syekh rahimahullah, "Wa ma'na ya'budun," dan makna mereka beribadah kepada-Ku adalah yuwahhidun, mereka mentauhidkan Aku dalam ibadah. Jadi inilah makna ibadah yang Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Maknanya apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Memurnikan ibadah itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Iya. Itu makna ibadah. Dan ini dari penafsiran Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Kullu maudhi'in fil Qur'an u'budullah fa ma'nahu wahidullah." Semua ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan padanya u'budullah, sembahlah Allah, maknanya adalah tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, seseorang itu belum dikatakan menyembah Allah kalau dia belum mentauhidkan Allah. Karena orang yang menyembah Allah bisa jadi juga dia masih menyembah selain Allah. Maka walaupun dia menyembah Allah, namun dia masih menyembah selain Allah, dia belum bertauhid, dia belum beribadah, dia belum menyembah Allah secara hakiki. Iya. Dan seluruh bentuk penyembahannya atau ibadahnya kepada Allah terhapus kalau dia menyembah Allah, tapi di sisi lain juga dia masih menyembah selain Allah, maka seluruh ibadahnya kepada Allah terhapus. Sebagaimana yang Allah tegaskan, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yeah. Jadi percuma dia beribadah kepada Allah tetapi dia juga menyekutukan Allah atau beribadah kepada selain Allah, terhapus seluruh amal saleh yang dia kerjakan. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita ibadah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Itu adalah perintah Allah kepada seluruh manusia. Dan hikmah diciptakannya manusia dan jin. Demikian pula dia adalah agama seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Ini tiga hal yang beliau sampaikan kepada kita di dalam risalah ini. Apa pentingnya ibadah bagi kita? Pertama, dia adalah hikmah kita diciptakan di muka bumi ini. Yang kedua, dia adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, dia adalah agama seluruh para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Dan semua kita meyakini, jangankan kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun meyakini Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang terbaik. Bahkan mereka juga meyakini sahabat-sahabat, para nabi dan rasul adalah umat terbaik di kalangan mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan sahabat-sahabat Nabi Musa adalah yang terbaik. Orang-orang Nasrani mengatakan sahabat-sahabat Nabi Isa adalah orang-orang yang terbaik. Kecuali orang-orang Syiah, mereka mengatakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah yang terjelek. Berarti Yahudi dan Nasrani kadang lebih bagus dari orang-orang Syiah. Maka semua orang meyakini para nabi dan rasul adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Dan inilah agama mereka. Apa sebab mereka menjadi orang terbaik? Apa sebab mereka menjadi orang-orang pilihan? Karena tauhid. Ini semuanya menunjukkan pentingnya tauhid. Jadi, hakikat ibadah adalah memurnikan ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafsiran ayat ini, berkata Imam Mujahid rahimahullah tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, "Illa li'amurahum wa anhahum." Yakni kecuali agar aku perintahkan mereka dan melarang mereka. Inilah penafsiran makna ibadah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inilah hakikat ibadah. Yeah. Ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayutraka suda?" Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Ay la yu'mar wa la yunha." Dibiarkan begitu saja maknanya tidak diperintah dan tidak dilarang. Tetapi manusia diperintahkan dan dilarang karena mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat ibadah. Iya. Ini dari penafsiran makna ayat. Adapun dari penjelasan para ulama tentang hakikat ibadah, ulama kita menjelaskan makna ibadah dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi at-ta'abbud, perbuatan kita di dalam beribadah kepada Allah. Yeah. Apa maknanya? Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, ibadah dari sisi ta'abbud maknanya adalah at-tadhallu lillahi azza wa jalla. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman, disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu makna ibadah dari sisi at-ta'abbud. Iya. Merendah diri di hadapan Allah dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya, disertai cinta dan pengagungan. Pengagungan inilah yang melahirkan al-khawfu war-raja, takut dan harap. Iya. Adapun dari sisi yang kedua, yaitu dari sisi al-muta'abbad bihi. Apa yang kita amalkan, amalan-amalan yang kita kerjakan, inilah makna ibadah yang dikatakan Syekhul Islam. Apa itu? Beliau berkata, ibadah itu adalah ismun jami'un, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal a'mali wal aqwal, dari perbuatan-perbuatan maupun ucapan-ucapan. Adh-dhahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Yeah. Itu makna ibadah dari sisi amalan yang kita kerjakan. Iya. Yaitu semua amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau begitu, di dalam kehidupan ini, yang harus kita amalkan adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau lebih sederhana adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Karena Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, secara sederhana, ibadah itu hakikatnya adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan keikhlasan. Iya, ini makna ibadah. Maka yang dimaksud ibadah adalah, ini kesimpulannya, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan hanya karenanya, dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Kata Syekh, dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Itu namanya tauhid. Dan beliau mengatakan ini adalah perintah Allah yang terbesar. Artinya apa? Perintah Allah itu kan banyak. Ya. Perintah salat, zakat, puasa, berhaji. Perintah berbuat baik kepada keluarga, tetangga, dan seterusnya. Ya. Tetapi dari seluruh kebaikan-kebaikan tersebut, dari seluruh perintah-perintah itu, yang terbesar, yang paling wajib adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini kalau kita memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memahami tauhid dengan benar, inilah kesimpulan yang akan kita dapatkan. Tauhid adalah perintah Allah yang terbesar, kewajiban yang tertinggi. Makanya itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Tauhid akan senantiasa kita prioritaskan, bukan yang lainnya. Iya. Kita selalu mendahulukan tauhid di dalam kehidupan kita, dalam dakwah kita misalkan. Iya. Yang paling utama kita dakwahkan tauhid sebelum yang lainnya. Oleh karena itu termasuk tipuan syaitan terhadap kelompok-kelompok dakwah atau orang-orang yang berdakwah, tatkala mereka lebih mementingkan selain tauhid. Iya. Ada yang mengajak orang berzikir misalkan. Iya. Bahkan berzikirnya dalam bentuk yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir bid'ah. Ada yang lebih fokus kepada politik, ekonomi Islam, kekuasaan. Iya. Atau mengajak orang salat pada saat yang sama mereka tidak memperhatikan masalah tauhid. Maka ini adalah bentuk dakwah-dakwah yang menyimpang dari jalan dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu kita harus paham, perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Kalau begitu, inilah yang harus lebih dijunjung tinggi, diprioritaskan, selalu diperhatikan. Dan tauhid ini bagaikan pondasi. Kalau dia kokoh kuat, maka bangunan yang ada di atasnya juga akan kokoh dan kuat. Demikian pula sebaliknya. Iya. Kalau orang itu benar-benar mentauhidkan Allah, akan lahir darinya segala kebaikan-kebaikan. Segala bentuk amal soleh akan muncul darinya kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau tauhidnya itu sudah rapuh, keropos, tidak benar, maka segala kejelekan akan muncul darinya. Dan yang lebih parah lagi, kebaikan-kebaikannya yang dia anggap baik ternyata dinilai jelek di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tauhidnya itu rusak. Iya. Makanya orang-orang kafir, bagaimana nasib amalan-amalan mereka? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan dan kami jadikan amalan-amalan mereka itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya mereka punya amalan, bukan tidak beramal. Mereka beramal, namun amalannya tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena apa? Tauhid mereka rusak. Jadi inilah pentingnya tauhid. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tauhid? Kata Syekh, ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ini penafsiran yang langsung pada inti tauhid. Iya. Penjelasan makna tauhid yang langsung pada inti tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kalau penafsirannya yang lebih umum, tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang khusus baginya. Ini makna tauhid yang lebih umum. Namun Syekh langsung masuk pada makna inti daripada tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sebab makna tauhid yang umum intinya juga kembali kepada yang khusus itu. Iya. Apa artinya mengesakan Allah dalam perkara yang khusus baginya? Yakni mengesakan Allah dalam tiga perkara. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Iya. Ini kalau mau dirinci. Dan seluruh rincian ini kembali kepada uluhiyah. Kembali kepada ibadah. Kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah misalkan. Kita meyakini Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Iya. Allah yang mengatur alam ini. Allah yang menimpakan mudarat, memberi manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Semua itu, semua keyakinan itu adalah ibadah. Kan begitu? Ya. Semua keyakinan tersebut adalah ibadah. Kita meyakini Allah yang menciptakan, memberi rizki dan seterusnya, itu adalah ibadah-ibadah hati. Ya. Demikian pula keimanan terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga adalah ibadah. Maka hakikatnya tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang satu saja. Ya. Kemudian beliau berkata, ini bagian akhir, wa a'zamu ma naha anhu syirk. Dan larangan Allah terbesar adalah syirik. Jadi sebaliknya, apabila tauhid adalah perintah tertinggi, maka larangan terbesar adalah syirik, lawan daripada tauhid. Iya. Dosa yang paling besar, dosa yang paling harus kita khawatirkan, yang paling harus kita lebih berhati-hati darinya, kesyirikan. Dosa itu kan banyak, macam-macam larangan-larangan Allah. Larangan berzina, mencuri, larangan minum khamar, larangan menzalimi manusia, larangan menyakiti orang lain, apalagi kaum muslimin. Iya. Tetapi dari semua larangan tersebut, larangan Allah yang paling beras, yang paling berat, yang paling keras adalah syirik. Iya, larangan terbesar adalah syirik. Dan ini harus diyakini setiap mukmin. Sehingga yang paling dia takutkan dalam kehidupannya adalah jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Iya. Makanya termasuk juga tipuan syaitan kepada manusia. Banyak orang yang masya Allah, dia begitu berhati-hati dari perbuatan dosa. Iya. Dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dia selalu berusaha jangan sampai menyakiti hati orang. Makanya dia selalu senyum kepada orang, ya, selalu ramah, tutur katanya selalu baik. Tetapi pada saat yang sama dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tipuan syaitan. Iya. Selalu baik sama orang, jaga hati, jangan dengki, iya. Tapi dia menyekutukan Allah. Ini tipuan-tipuan syaitan. Oleh karena itu kita harus paham, yang paling Allah benci adalah kesyirikan. Lalu apa itu syirik? Kata Syekh, da'watu ghairihi ma'ahu wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu adalah berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kepadanya. Iya. Jadi orang yang melakukan syirik itu bukan berarti dia tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Dia masih beribadah kepada Allah. Tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Kalau begitu, orang yang hanya beribadah kepada selain Allah lebih parah lagi. Iya. Dan hakikatnya perlu kita pahami, hakikatnya orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada syaitan. Meskipun dia mengatakan, saya tidak percaya Tuhan, tidak ada yang saya sembah, hakikatnya dia adalah penyembah syaitan. Yeah. Jadi, walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dia telah menyekutukan Allah. Apalagi jika dia tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Dan dahulu kaum musyrikin yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahli-ahli ibadah. Di antara mereka banyak ahli ibadah. Bukan tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Iya. Mereka beribadah kepada Allah, mereka berhaji, mereka berdoa kepada Allah. Sebentar lagi waktu zuhur. Ya. Mereka berhaji, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mereka mentauhidkan Allah. Kapan itu? Ketika mereka merasa sangat butuh dengan pertolongan Allah. Sebagaimana firman Allah, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tatkala mereka naik kapal, takut tenggelam, mereka memurnikan ibadah, atau mereka berdoa hanya kepada Allah. Itu kondisi kaum musyrikin dahulu. Jadi mereka bukan gak beribadah sama sekali. Tetapi, فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Ini kondisi kaum musyrikin. Kadang beribadah kepada Allah, kadang juga beribadah kepada selain Allah. Bahkan terkadang mereka murnikan ibadah hanya kepada Allah. Namun setelah itu mereka kembali menyekutukan Allah. Iya. Jadi jangan tertipu dengan orang yang mengajak kepada kesyirikan, tapi dia juga ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Bahkan sudah dipanggil kemana-mana Pak Haji, Pak Kiai. Iya. Bukan berarti ketika dia sudah beribadah kepada Allah, lalu dia dikatakan orang yang beribadah kepada Allah secara hakiki. Lihat dulu, dia menyekutukan Allah atau tidak. Kalau dia tidak menyekutukan Allah, maka dialah orang yang beribadah kepada Allah sesungguhnya. Bagian akhir beliau berkata, wad-dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukannya sedikit pun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Perhatikan ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dua sisi tauhid yang selamanya harus berjalan bersama, tidak bisa terpisahkan, yaitu apa? Al-ithbat wa nafyu, penetapan dan penafikan. Allah perintahkan wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah. Di situ adalah al-ithbat, menetapkan yang berhak diibadahi hanya Allah. Kemudian disusul dengan wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di situ terkandung an-nafyu, penafikan semua bentuk sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selamanya, enggak boleh terpisahkan. Orang yang dianggap bertauhid kalau dia mengamalkan dua ini, ibadah kepada Allah dan menyalahkan, mengingkari, membatilkan, menganggap bodoh semua bentuk penyembahan kepada selain Allah, dan menganggap itu adalah kekufuran dan kesyirikan serta dosa terbesar. Kalau dia hanya ibadah kepada Allah dan dia meyakini boleh-boleh saja beribadah kepada selain Allah, toh itu katanya hak asasi manusia, sudah dijamin oleh undang-undang, maka dia kafir. Kalau tadinya dia muslim, dia murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia belum mengamalkan bagian yang kedua, yaitu menafikan. Dua hal harus tetap ada, menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sekali, makna kata syai'an di sini, di dalam ayat ini Allah katakan wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Ini adalah kalimat nakirah dalam konteks pelarangan, sehingga maknanya berlaku umum. Umum itu maksudnya apa? Mencakup segala sesuatu, tidak ada yang diberikan pengecualian. Yaitu dari sisi menyembah siapa saja. Apakah menyembah syaitan, menyembah berhala, batu-batuan, pepohonan, terlarang. Demikian pula menyembah wali, orang saleh, nabi, malaikat, terlarang. Allah enggak berikan pengecualian. Allah datangkan satu kalimat dalam bentuk umum, enggak ada pengecualian. Iya. Demikian pula keumumannya mencakup apa? Semua bentuk ibadah. Apakah salat, puasa, zakat, demikian pula doa. Allah tidak mengatakan kalau salat harus di masjid, kalau berdoa boleh di kuburan, tidak. Tetapi semuanya dinafikan. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu hanya kepada Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Mencakup seluruh bentuk ibadah. Juga mencakup syirik yang besar maupun yang kecil. Kemudian juga mencakup yang banyak maupun sedikit. Berarti empat semuanya. Makna keumuman. Pertama, mencakup keumuman siapa saja yang disembah. Tidak ada pengecualian. Tidak nabi yang dekat, tidak nabi yang diutus, tidak malaikat yang dekat. Kemudian yang kedua, semua bentuk ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Enggak ada pengecualian. Kemudian yang ketiga, syirik yang besar maupun syirik yang kecil dilarang. Kemudian yang keempat, syirik itu banyak ataupun sedikit. Saya ibadah semuanya kepada Allah, kecuali satu saja, sedikit saja. Enggak ada pengecualian. Ini makna keumuman di sini. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari mukaddimah yang ketiga, dan ini adalah mukaddimah yang terakhir dari kitab Thalathatul Usul. Pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita mulai masuk pada inti pembahasan di dalam kitab ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.